Jazakallahu khairan wa nafa'allahu bihi al-islam wa muslimin bi'ilmihi kepada Ustaz Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala. Setelah kita dengarkan tadi penjelasan dari beliau secara panjang lebar memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah ya, daripada Irhab, yaitu teror atau terorisme, kemudian keberadaannya di tengah kaum muslimin, kemudian pemahaman yang salah tentang Islam, dan penjelasan yang terakhir dari sebab-sebab timbulnya teror dan cara mengatasinya. Kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang insyaallah berfaedah, yang mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat dari jawaban Al-Ustaz. Di sini sangat banyak sekali pertanyaan, kalau dilihat waktunya mungkin tidak cukup. Belum yang datang menyusul. Kita akan bacakan mungkin yang pertama sekali ada sampai kepada kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz, bagaimana kita harus bersikap terhadap kondisi zaman kehidupan sekarang ini? Banyaknya kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan dan lain-lain sudah semakin merajalela dan itu hadir di depan mata kita. Ada sebagian kelompok yang mereka ingin caranya itu membentuk khilafah Islamiyah. Ada yang sebagian lagi ingin masuk ke dalam parlemen. Ada sebagian lagi yang ingin dengan cara menteror atau bom. Bagaimana untuk menangkis subhat dari masalah ini dan solusinya? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pertanyaan ini saya akan menyampaikan dua hal yang sangat penting. Hal yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita bentuk fitnah yang menimpa kepada umat ini, berkuasanya orang-orang zalim dan masuknya kekuasaan ke negeri-negeri Islam. Itu semua disebabkan dosa kita, disebabkan dosa yang dilakukan oleh umat ini. Kita lihat kepada hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala yal muhajirun khamsun idza ibtulitum fa inni a'udzu bihinna an tudrikuhunna lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasul menghadap kepada para sahabat, lalu beliau mengatakan, wahai orang-orang muhajir, lima perkara apabila menimpa kepada kalian, apapun yang aku paling takuti menimpa kepada kalian, sehingga aku berlindung kepada Allah dari lima perkara ini. Tidaklah tersebar keburukan di tengah-tengah kalian, perzinahan di tengah-tengah kalian, kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan kepada kalian penyakit taun dan penyakit yang tidak menimpa kepada umat sebelum kalian. Jadi tidak ada perzinahan menimpa kepada sebuah kaum, seolah-olah kaum itu menghalalkan perzinahan, kecuali akan ditimpakan penyakit taun, penyakit kulit, seperti penyakit AIDS. Walam yamtutu al-mikyala wal-mizana ila ukhidu bis-sinina wa siddatil ma'unati wa jura wa-sultan. Dan tidaklah satu kaum mereka mengurangi takaran, mengurangi timbangan ketika mereka berjual beli, kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan kesempitan hidup, akan menimpakan kesulitan, kemarau kepada mereka, dan akan dikuasakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi kalau kita sekarang mendapatkan pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang mendolimi rakyatnya, itu disebabkan karena rakyatnya mereka melakukan berbagai bentuk kedoliman. Lalu Nabi SAW mengatakan, walam yamna'u zakata amwalihim illa mana'ul qatar laulal bahaim lam yuntaru. Seandainya mereka menahan zakat-zakat harta mereka, kecuali Allah Ta'ala akan menahan turunnya hujan. Seandainya tidak ada binatang-binatang yang melata, maka Allah Ta'ala tidak akan menurunkan hujan dari langit. Walam yankudu ahdallahi wa rasulihi, dan tidaklah mereka melanggar perjanjian Allah dengan Rasulnya, kecuali Allah Ta'ala akan menguasakan musuh-musuh kepada mereka sehingga mengambil apa yang ada di tangan mereka. Dan tidaklah para pemimpin yang berhukum dengan selain hukum Allah, tidak akan dijadikan persengketaan di antara mereka. Hadis yang mulia ini perlu dipelajari oleh kita semua ya. Lima perkara apabila ada pada umat ini, maka akan ditimpakan lima azab kepada umat ini. Yang pertama, apabila umat ini seolah-olah telah membolehkan perzinahan, di mana perzinahan telah ada di seluruh penjuru, bahkan perzinahan di lokalisasi umpamanya, dan ini telah nyata, bahkan untuk masyarakat Jawa ataupun tempat-tempat tertentu di Jawa, alhamdulillah mungkin di sini tidak. Dikatakan 60% anak SMP itu adalah tidak perawan lagi, terutama daerah-daerah yang maju. 60% tidak perawan lagi. Kecuali akan ditimpakan kepada umat itu penyakit taun, penyakit kulit, dan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, kecuali akan dikuasakan kepada mereka pemimpin yang zalim. Maaf ya, kalau ada pemimpin kita mengurangi BLT. Kenapa terjadi seperti ini? Sebab kalau kita lihat ke pasar, begitu banyak orang yang melakukan bentuk kedoliman ketika mereka berdagang. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi adanya pemimpin yang zalim adalah gambaran masyarakat yang zalim. Sehingga dalam sejarah tentang Ali bin Abi Thalib dengan orang Khawarij, ketika orang Khawarij mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai Ali, dulu ketika Abu Bakar dan Umar memimpin, katanya damai, tidak seperti hari ini. Maka Ali mengatakan, dulu ketika Abu Bakar dan Umar memimpin, aku rakyatnya. Ketika aku memimpin, ya kamu rakyatnya. Tetapi perkataan saya ini bukan berarti mendukung pemimpin yang zalim. Tetapi yang dimaksud, kita harus merubah diri kita. Dan tidaklah satu kaum menahan zakat mereka kecil, Allah Ta'ala akan menahan turunnya hujan. Terjadinya persengketaan di antara pemimpin kita karena para pemimpin kita tidak menegakkan syariat Islam. Nah, kalau kita tahu tentang penyebab keonaran dan kerusakan, maka apa yang perlu ditempuh oleh umat ini? Maka apa cara yang ditempuh oleh umat ini? Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita paham bahwa kita berada di sebuah negara yang pemimpinnya adalah muslim, walaupun negara ini tidak berhukum dengan hukum Islam. Maka bagaimana cara yang mesti ditegakkan oleh umat ini? Adalah mentarbiyah umat ini, menegakkan hujah kepada umat ini, membina umat ini. Dan bagaimana caranya? Dimulai dari individu. kemudian dengan keluarga, kemudian dengan masyarakat. Aqimu daulatal Islam fi nufusikum tatakunu fi ardikum. Tegakkan daulah Islam dalam diri kamu, maka akan tegak di negara kamu. Sekarang saya berikan contoh bagaimanakah dakwah salafiyah menciptakan negara Islam dan menciptakan masyarakat Islam. Langkah yang pertama, mengajarkan bagaimana memilih istri. Ya. Sebab dengan memilih istri yang soleh, yang memiliki sifat pendidik, yang memiliki sifat penyayang, tazawwajul walud wal wadud, nikahilah wanita yang banyak keturunannya dan memiliki sifat rahmah. Kata Nabi SAW, wanita yang paling disenangi oleh bangsa Arab, al-ahna. Apa yang dimaksud dengan ahna adalah orang yang mampu membimbing. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ajarkan bagaimana sholat, ajarkan bagaimana wudu, ajarkan bagaimana makan di rumah kita. Kalau sekarang ada satu orang, kemudian dua orang, kemudian tiga orang, kemudian akan timbul sebuah masyarakat yang tegak dinul Islam. Sebab kalau kita menegakkan dinul Islam, walaupun para pemimpin kita tidak menegakkan semuanya dinul Islam, seperti yang berkaitan dengan ranjam dan potong tangan, maka sesungguhnya kita bisa menegakkan dinul Islam. Hanya dalam bentuk sendi-sendi yang sedikit yang tidak bisa kita tegakkan. Dan tidak akan ada orang yang akan protes jika seandainya kita menegakkan Islam mi'ah fil mi'ah di rumah kita. Tidak akan ada penjaranya bagi orang yang menegakkan dinul Islam. Tidak akan ada hukum subversi dalam menegakkan dinul Islam. Apabila kita menegakkannya di rumah. Ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tegakkan hujjah. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah, wajahidhum bihi jihadan kabira. Jihadilah mereka dengan jihad yang besar, yaitu apa? Bil hujjati wal barahin, dengan hujjah dan argumentasi. Maka bukan dengan membuat kelompok-kelompok yang tersembunyi, kelompok-kelompok di bawah tangan, bukan, tetapi dengan menegakkan hujjahnya. Sebab Islam dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah alaniyah. Sebab dakwah sunnah adalah dakwah yang bisa didengar oleh siapa saja. Bahkan dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah, seandainya ada orang kafir yang memata-matai kita, ada badan intelijen yang memata-matai dakwah ini, kita adalah memperbolehkan siapa saja. Kita tidak akan merasa sempit ketika ada badan dari mana saja yang duduk mendengarkan dakwah kita. Sebab kita dakwah yang terang-terangan. Sebab dakwah kita sejalan dengan firman Allah Ta'ala, Qul hadhihi sabili ahlul haq ahlus sunnah atau sadu alal haq. Ahli sunnah terang-terangan ketika menyampaikan kebenaran. Tidak akan sembunyi-sembunyi kita. Atau sadu alal haq. Dan ini adalah merupakan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala. Sebelum kita bacakan pertanyaan yang lain, perlu disampaikan begitu banyaknya pertanyaan yang masuk di sini, mungkin ada sedikit dipilih ya, karena beberapa pertanyaan sudah ada di pertanyaan yang lain, di kertas yang lain. Begitu juga kami tunda untuk sementara pertanyaan yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih, sholat dan semisalnya, karena maudhu' kita, pembicaraan kita sekarang dari pertanyaan yang ada sudah cukup banyak. Jadi kami mohon maaf dari panitia. Kecuali kalau ada waktu nanti yang masih tersisa, kita akan bacakan. Soal yang berikutnya, bagaimana tindakan kita apabila agama kita dicela atau dihina, Nabi kita dicela juga, atau Al-Quran dihina, atau misalnya diinjak-injak. Apakah kita cukup menasihati pelaku tersebut atau boleh melakukan tindakan yang lebih jauh? Di sini dicontohkan oleh yang bertanya, misalnya kita tempeleng ya, atau kita tonjok dia. Ya, tafadhal ya Ustaz bil ijabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi, fadzalika adaful iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan kedua tanganmu. Apabila tidak mampu, maka dengan lisanmu. Dan apabila tidak mampu, maka dengan hatimu. Fa inkarul munkar tahtaliqu li rajulin bihasbil qudrah wal istita'ah. Mengingkari kemungkaran bagi setiap orang adalah berbeda, tergantung kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahwa mengingkari kemungkaran adalah berkaitan dengan maslahat dan mudharat yang terjadi setelahnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghina Nabi, menghina Allah, dan menghina Al-Qur'an, seperti melempar Al-Qur'an ke tong sampah, menginjak Al-Qur'an, maka ini adalah termasuk nawaqidul iman, termasuk yang membatalkan keimanan seseorang. Jadi termasuk yang membatalkan keimanan seseorang. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan ada orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu dibunuh oleh salah seorang sahabat dengan cangkul, di mikwal. Ya, sejenis alat seperti itu. Lalu lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu mengatakan inna damahu hadath. Sesungguhnya darah dia adalah sia-sia. Nah, tetapi hari ini batu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak boleh melakukan kontak fisik dengan individu kita, membunuhnya atau memukulnya. Sebab ini akan terjadi keonaran, akan terjadi kerusakan setelahnya. Maka tentunya hal yang seperti ini kita wajib untuk menyerahkannya dan memberikannya kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan. Karena tindakan seperti ini apabila dilakukan hari ini, maka akan terjadi banyak kemadharatan, terlebih di masa fitnah. Terkadang orang suka menggunakan masa fitnah untuk kebutuhan orang-orang tertentu, sehingga terjadi berbagai bentuk apa? Kedoliman, keonaran, ketidakdamaian dan sebagainya. Maka tentunya kaum muslimin diperintahkan untuk menahan diri, ya, menyampaikan hujah, menyampaikan argumentasi, dan menyerahkan masalah ini adalah kepada apa? Kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki kewajiban untuk menegakkan hal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya tentang konflik yang terjadi di dunia Islam, seperti di Timur Tengah, di Palestina, di Irak, dan di tempat yang lain. Dan kita mengetahui banyaknya berita tentang masalah bom bunuh diri dari mereka. Apakah mereka bisa dikatakan termasuk teroris? Kemudian bagaimana juga dengan kaitannya dengan sebagian kelompok yang mirip dengan mereka di Indonesia ini? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, para ulama telah ijma dan telah melarang apa yang dinamakan dengan bom bunuh diri. Dan bom bunuh diri bukan bagian dari jihad. Sebab itu adalah merupakan bagian yang terlarang di dalam Islam. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Janganlah diri kalian membinasakan diri kalian sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diwajibkan atas kaum muslimin? Bahwa kita paham berkuasanya negeri-negeri kafir ke negeri Islam. Dan masuknya orang-orang kafir ke negeri Islam dengan dua atas nama. Pertama, yang ma'ruf di dunia hari ini dengan atas nama penegakan hak asasi manusia di dunia. Dengan atas nama penelitian ilmiah. Dan yang kedua, atas nama bantuan penyelesaian terorisme. Maka sesungguhnya ini semua patut kita teliti dengan cermat, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, tidaklah tangan-tangan orang kafir dan tidaklah orang-orang kafir mencengkramkan tangan-tangan mereka dan kuku-kuku mereka di negara Islam kecuali disebabkan ahlu bid'ah. Du'atun ala abwabi jahannam, para da'i yang menyuruh kepada jurang api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang pertama, poin yang utama yang wajib dipahami oleh kaum muslimin. Maka jika kaum muslimin mengharapkan kemenangan dan mengharapkan kejayaan kembali, maka tidak ada jalan yang benar kecuali mengembalikan kaum muslimin kepada dinul Islam. Intan surullah yansurkum wa la yansurna Allahu may yansuruh inallaha laqawiyyun aziz alladziina immakannahum fil ardi aqamus salata ila akhiril ayah. Dua ayat ini menunjukkan bahwa umat ini akan jaya kembali dan akan diberikan kemenangan jika seandainya umat ini kembali kepada agama semula. Tegakkan dulu tauhid di tengah-tengah umat ini. Jauhkan umat ini dari bentuk-bentuk syirikan. Sebab tidaklah negeri Palestina dapat diambil oleh orang-orang Yahudi kecuali ketika ahlul Palestina pada waktu itu tertidur lelap dan terbuai dengan hawa nafsu dunia. Dan tidaklah Irak dan Afghanistan dan negeri-negeri Islam yang lainnya termasuk negara ini masuk kepadanya orang-orang kafir dan kekuasaan kafir kecuali karena umat ini terlelap dengan kehidupan dunia. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabaya'tum bilaina wa akhadtum ajnabal baqar wa raditu lakum mizzati wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u ankum hatta tabi'u ila dinikumul awal. Apabila kalian berjual beli dengan riba ataupun jenis yang antara jenis riba dan kalian berlebih-lebihan dalam bercocok tanam dalam kehidupan dunia, dalam berternak dalam kehidupan dunia dan meninggalkan jihad, kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan kepada kalian kehinaan, akan menimpakan kepada kalian orang-orang kafir berkuasa kepada kalian dan tidak diangkat dari kehinaan ini sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Maka ini adalah poin yang pertama dan ini yang harus menjadi istibah. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama yansuru hadhihi al-ummata bi dha'itiha bi du'aihim wa bi salatihim wa bi ikhlasihim." Hanyalah Allah Ta'ala akan Nolong umat ini dengan orang-orang lemahnya. Dengan apa? Dengan doa mereka, dengan ikhlas mereka, dengan sholat mereka. Dan ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa makna yang berkaitan dengan jihad, jihad tidak semata-mata membunuh orang kafir, tetapi jihad ditegakkan oleh kaum muslimin mesti di atas kaidah-kaidah yang benar, di atas manhaj yang benar. Jadi ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita hanya memberikan satu pelajaran dalam masalah ini. Pernahkah bunuh diri dilakukan oleh para sahabat Nabi? Pernahkah yang dilakukan oleh sebagian para pemuda hari ini dilakukan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in? Atau tidak? Kalau tidak ada, maka kita pun tidak boleh melakukan hari ini. Kata Imam Malik, sesuatu yang bukan agama hari ini, maka hari ini pun bukan agama. Kata para ulama, kata para sahabat, kata Imam Syafi'i, laukana khairan lasabakuna ilaih. Kaum muslimin hanya memegang satu manhaj, satu kaidah yang agung. Kalau ini adalah bentuk kebaikan sebagai jalan jihad, dan ini adalah sebuah kebaikan, maka pendahulu kita akan melakukan sebelum kita, dan para ulama kita akan melakukannya, sebab mereka adalah orang yang paling tahu kepada agama ini. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya, kalau Abu Bakar tidak melakukannya, kalau Umar tidak melakukannya, kalau imam yang empat tidak melakukannya, kalau para muhadis tidak pernah melakukannya, kalau para ulama dari zaman ke zaman tidak melakukannya, maka jangan sekali-kali kita menisbatkan suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh mereka. Sebab Allah telah mengatakan, "Wa may yushakkiki rasulan min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at matira." Al-isnadu min ad-din. Sanad ini adalah merupakan bagian dari agama. Setiap yang kita perbuat hari ini, tanya sanadnya, ada enggak? Ada enggak periwayatannya atau tidak? Kalau tidak, ini adalah perbuatan bid'ah. Ini adalah perbuatan mungkar yang tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin hari ini. Allah Ta'ala. Jazakumullah khairan. Pertanyaan yang berikutnya, apakah kaum khawarij dengan ciri-cirinya masih ada sampai sekarang, mayoritasnya di negara mana, berada di mana, apakah juga ada di Indonesia? Ya. Khawarij ya. Ada di seluruh penjuru dunia ya. Dan ada sampai hari ini. Dan apa ciri-cirinya? Ciri-ciri dari orang khawarij, di mana dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku mereka, yang merupakan ciri pokok dari orang khawarij. Yang pertama adalah su'uban. Mereka memiliki sifat buruk sangka, terutama kepada para pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana orang-orang khawarij telah buruk sangka kepada Utsman ibn Affan, ketika Utsman ibn Affan mengangkat orang-orang yang menjadi bupati, gubernur, dan orang-orang sekitarnya dari keluarganya. Mereka menyangka bahwasanya Utsman telah melakukan nepotisme, sehingga mereka menyebarkan fitnah di tengah-tengah umat. Su'uban, senantiasa buruk prasangka. Yang kedua, ta'nul ulama, bahwa di antara sifat orang khawarij mencacati para ulama. Sebagaimana kita lihat hari ini, mereka mencacati Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Dituduh mereka adalah ulama haid, ulama nifas, ulama yang duduk penjilat, para pemimpin. Mereka buruk. Sebagaimana mereka telah buruk dan mencacati para pembesar pada waktu itu, yang mereka berjumlah 6.000 orang di Hauro. Yang ketiga, al-ghulu fi ibadatillah. Mereka ghulu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Gimana dinyatakan di dalam sejarah? Sampai jidatnya borokan, tangannya kepalan, dan seterusnya. Tetapi mereka tidak berada di atas sunnah. Dan di antara sifat-sifat mereka, mereka serampangan dalam mengkafirkan orang beriman. Mereka sangat gampang dalam mengkafirkan sesama muslim. Sehingga mereka mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan para pembesar, para sahabat Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, Abu Musa al-As'ari, Muawiyah, dan sejumlah para sahabat. Dan di antara sifat orang Khawarij adalah al-khuruj bisayfi wa sinan. Anamirul mu'minin, di antara sifat dan karakter orang Khawarij, mereka keluar dari ketaatan pemimpin dengan membawa pedang dan tombak. Dan di antara sifat orang Khawarij, tafki dima'il muslimin ala ismil jihad. Mengalirkan darah kaum muslimin dengan atas nama jihad. Ini adalah merupakan karakter. Dan di antara sifat orang Khawarij, di mana mereka membikin dan memisahkan jamaah tersendiri, mengangkat imam tersendiri dari imam yang sah, dari imam yang dibaiat oleh kaum muslimin, sebagaimana mereka dulu pernah membaiat imam tersendiri di Hauro setelah Ali dibaiat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara karakter orang-orang Khawarij, di antaranya apa? Yu'aridu sunnah aw yudha'ifuna sunnah bi zahiril Qur'an. Di mana mereka membantah hadis dengan zahir Qur'an. Seperti mereka mengatakan setiap orang yang masuk neraka adalah kekal di neraka walaupun orang-orang beriman. Tidak ada syafaat bagi orang-orang yang punya dosa. Karena mereka menganggap hadis-hadis yang berkaitan dengan keluarnya dari neraka dari orang-orang beriman ini bertentangan dengan ayat khalidina fiha. Hadis-hadis yang berkaitan dengan syafaat mereka mengatakan bertentangan dengan ayat wama lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Dan ayat-ayat yang lain. Itu adalah karakter orang-orang Khawarij. Maka hari ini kita tidak perlu menyebutkan jamaah yang mana. Tetapi kita mempelajari tentang sejarah dan karakter dan sifat-sifat mereka dan madhab mereka. Dan dengan itu kita akan lebih pandai dan lebih tahu dan lebih selamat. Ketimbang kita hanya menyebutkan satu ataupun dua yang lainnya. Wallahu ta'ala. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya kita gabungkan dari dua kertas yang agak mirip, mungkin bisa langsung satu jawabannya. Orang yang melakukan pemboman dan pembunuhan terhadap orang kafir, mereka menganggap jihad. Lantas jihad itu sendiri apa dan kapan kita harus berjihad? Dan mungkin juga disebabkan karena melihat akhir-akhir ini adanya orang-orang Israel, Al-Yahud, laknatullah alaihi, memerangi orang-orang kaum muslimin di Palestina. Seperti iman yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama jihad, di dalam istilah syar'i, jihad itu ada jihad amah, jihad khotah. Di mana jihad yang bimana umum ba'du taqati finaili mahabbatillah au fitaatillah. Jihad dalam makna yang umum mengerahkan kemampuan untuk mendapatkan kecintaan Allah. Mengerahkan apa yang kita miliki dari kemampuan untuk taat kepada Allah. Dan para ulama, Imam Ibnu Qayyim telah mengatakan bahwa jihad ada 4 martabat, ada 13 tingkatan. Jihadu nafs, jihadu syaitan, jihadu arbabi zulmi wal fusaq wa ahli bidah, wa jihadul kufari wal munafiki. Jihad itu ada 4 martabat. Pertama, jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu, jihad dalam mencari ilmu, jihad dalam mengamalkan ilmu, jihad di dalam mendakwahkan ilmu, jihad di dalam kesabaran, dalam mencari ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dalam mendakwahkan ilmu. Maka ada 4 martabat. Yang kedua adalah jihad melawan syaitan, itu 2 martabat. Jihad melawan subhat, jihad melawan syahwat, jihad melawan subhat dengan yakin, jihad melawan syahwat dengan sabar. Ketiga adalah jihad melawan orang-orang pelaku kedzaliman. Maka ini adalah dengan tangan, dengan ilmu, lisan, dan dengan hati. Adapun jihad melawan orang kafir adalah dengan tangan, pedang dan tombak, dengan lisan, ilmu dan hujjah, dengan harta dan dengan hati. Adapun jihad dalam makna yang kedua, itu jihad secara khusus adalah muqatalatul kufar. Yani badlu taqwa fi muqatalatil kufar. Jihad melawan orang kafir dengan pedang dan tombak. Maka jihad melawan orang kafir dengan pedang dan tombak memiliki syarat. Memiliki kaidah. Kaidah yang pertama, bahwa jihad ini harus didasari dengan ikhlas. Di mana tujuannya adalah li'ilai kalimatillah. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya wa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad untuk meninggikan agama Allah, maka dia di jalan Allah. Jadi yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua, jihad harus bersama Amirul Mukminin. Bahwa pemimpin jihad ini tidak boleh dipimpin oleh organisasi, tidak boleh dipimpin oleh jamaah tertentu, tetapi jihad mesti dipimpin oleh Amirul Mukminin. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza tanfirtum fanfiru. La hijrata ba'dal fath, walakin jihadun wa niyyah. Fa idza tanfirtum fanfiru. Waqa'a al-ijma' 'ala dhalik baina ahli al-ilmi. Jihad tidak boleh ditegakkan kecuali bersama Amirul Mukminin. Bersama Amir, pemimpin kaum muslimin. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, tetapi jihad dan niat. Apabila kalian disuruh berjihad, maka berjihadlah. Artinya disuruh oleh pemimpin kamu. Maka jihad di dalam ajaran Islam, dalam pemahaman ahli sunnah, pemahaman salafus saleh, tidak dilakukan oleh individu, tidak dilakukan oleh jamaah tertentu. Sebab apabila dilakukan oleh individu, maka namanya adalah berantem, bukan jihad. Tawuran. Ya, namanya tawuran. Kenapa mesti dengan jihad, dengan Amirul Mukminin? Sebab jihad ini mesti berkumpul beberapa syarat yang lain. Yaitu apa? Al-Qudrah. Di mana kudrah ini mencakup 2 perkara. Al-Qudratul Imaniyah wal-Qudratul Madiyah. Al-Idladu al-Ma'nawiyah, al-Idladu al-Madiyah. Sebab jihad ini perlu kepada perlengkapan, perlu kepada perbekalan. Perbekalan yang pertama adalah keimanan. Sebab yang berjihad adalah mesti orang-orang yang mukhlis. Sebab orang yang jihad yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala adalah ahli sunnah. Sebab yang akan memerangi Yahudi dan akan mengalahkan Yahudi, mereka adalah ahli sunnah yang berada di atas manhaj salafus saleh. Oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah riwayat, la taqumu sa'at taqatilu al-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian, ini hitab kepada para sahabat, sehingga kalian memerangi Yahudi. Kata para ulama, bagaimana yang dikatakan para sahabat yang akan memerangi Yahudi dan ini di akhir zaman sedangkan para sahabat telah mati. Maka Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari menunjukkan bahwa yang akan memerangi Yahudi adalah orang-orang yang berada di atas manhaj salafus saleh, yang berada di atas manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak akan mendapatkan kemenangan dan tidak akan diberikan kemenangan kecuali yang berada di atas sunnah. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Dan yang kedua adalah i'dad al-madi, mempersiapkan tentang perbekalan yang berkaitan dengan material. Dan ini adalah mencakup dua perkara, materi dalam bentuk orangnya, materi dalam bentuk senjatanya. Sebab tidak mungkin kita akan memerangi mereka yang telah memiliki berbagai bentuk senjata dengan pisau dapur, yang mereka telah menggunakan pesawat-pesawat terbang, yang mereka telah menggunakan senjata-senjata mutakhir, lalu kita menggunakan pisau dapur, menggunakan batu dan sebagainya. Tidak. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sejarah ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bukankah kami telah ada Umar? Bukankah telah ada Hamzah? Kenapa kami mesti menerima kepada penganiayaan ini?" Para sahabat meminta ditegakkan jihad ketika di Mekah. Tetapi Allah telah menurunkan sebuah ayat dalam surat yang keempat. Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salat. Tidaklah kalian memperhatikan kepada orang-orang yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditegakkan dia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka atas perintah Allah, tahanlah tangan-tangan kalian, tegakkan dulu salat, tunaikan dulu zakat, ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka yang memiliki kekuasaan, sebab apa? Orang yang berjihad perlu dijamin keamanannya. Orang yang berangkat jihad perlu dijamin keamanannya. Siapa yang menjamin keamanan dan kedamaian adalah Amirul Mukminin. Dan tentunya ikhwati iman rahimakumullah. Sebab syariat Islam ini ada yang tidak bisa dikerjakan oleh individu. Potong tangan, ranjam, tidak bisa dilakukan oleh individu, dilakukan oleh konstitusi. Apabila tidak, maka kaum muslimin tidak berdosa, tetapi orang yang memiliki konstitusi yang berdosa. Demikian juga jihad hari ini, jika tidak dilakukan oleh orang yang memiliki konstitusi untuk jihad, maka yang berdosa adalah mereka, dan kaum muslimin tidak berdosa secara individunya. Bagaimana cara kaum muslimin mempersiapkan generasi yang mereka paham terhadap jihad, sehingga Allah Ta'ala membangkitkan seorang pemimpin yang akan menegakkan jihad? Di mana sebagian para ulama mengatakan jihad tolak, jihad menuntut orang kafir untuk masuk Islam adalah diwajibkan paling tidak setahun satu kali. Tetapi jihad ini punya kewajiban. Kemudian jihad yang benar, di mana harus sesuai dengan tujuan jihad. Apa tujuan jihad? Tujuan jihad diantaranya ada tiga pokok. Yang pertama adalah hifdzun nafs, hifdzul mujtama, hifdzul hadzdin. Tujuan jihad ini ditegakkan untuk menjaga agama ini. Tujuan jihad ini ditegakkan untuk menolak berbagai kedzaliman dan menjaga darah manusia. Dan yang ketiga, jihad ini ditegakkan untuk menjaga masyarakat kaum muslimin agar tidak terkotori. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu para ulama mengatakan, al-jihad laisa muradun bidatihi walakin muradun bighairihi. Jihad tidak semata membunuh orang kafir, tetapi jihad adalah punya tujuan yang lain. Itu apa? Menjaga yang tadi. Adapun yang dilakukan hari ini dengan melakukan pemboman dan sebagainya, dan yang paling heran kenapa dilakukan di negeri-negeri Islam, yang ini menjadi satu kecurigaan bagi orang-orang yang meneliti terhadap kenyataan hari ini, bahwa jangan-jangan apa yang terjadi hari ini adalah merupakan rekayasa tersendiri dari musuh-musuh Islam untuk menjadikan satu wasilah bahwa orang-orang kafir masuk ke negara-negara Islam. Karena mereka tidak menjadikan masuk kecuali mereka membuat konflik dulu di negara-negara Islam. Dan ini sejarah membuktikan dan kenyataan hari ini membuktikan. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jihad memiliki kaidah-kaidah. Jihad memiliki syarat-syarat yang wajib ditempuh oleh kaum muslimin. Dan sangat panjang sekali pembahasan jihad dan kaidah-kaidahnya, pokok-pokoknya yang tadi dijelaskan oleh para ulama tentang kaidah-kaidah di dalam berjihad dan menegakkan Islam yang mulianya. Jazakallahu khairan katsiran. Pertanyaan yang berikutnya, ada salah seorang ikhwan kita, mungkin ada sebagian yang tahu, ada yang tidak, mungkin mendengar dari media masa, fatwa ulama Pakistan mengenai pelaku teror adalah kafir. Apakah fatwa itu benar di dalam pandangan Islam? Ya, mengkafirkan orang yang melakukan teror, ya ini tentunya saya tidak tahu apakah fatwa ini benar adanya. Tetapi fatwa ini dari sisi itunya tidak benar kalau mengatakan bahwa pelaku teror adalah kafir. Kecuali kalau dia menghalalkan, dan itu pun kalau dia telah tahu bahwasanya itu adalah haram. Jadi dari sisi bahwa pelaku ini adalah dikafirkan dan fatwa ini wallahualam, ya pertama saya tidak tahu bahwa ada fatwa dari apa ulama Pakistan. Tetapi secara kalau itu benar, maka fatwa ini jelas adalah artinya bertentangan dengan kaidah ahli sunnah. Dengan kaidah apa? Ahli sunnah. Kenapa? Sebab para sahabat tidak mengkafirkan khawarijnya. Tidak mengkafirkan apa? Khawarij. Dan apa? Ali bin Abi Thalib juga tidak mengkafirkan apa? Orang-orang khawarij. Jadi wallahualam, ini kalau memang sabit benar, maka fatwa ini dari sisi apa mengatakan bahwa pelakunya dikafirkan, maka ini apa tidak sejalan dengan kaidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap kita terhadap pemerintah yang mengundang atau menyambut pemimpin kafir yang datang ke negeri Islam, dicontohkan di sini salah satunya di Indonesia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa untuk menjawab pertanyaan ini kecuali para ulama telah memberikan sebuah jawaban. Tetapi jawaban yang paling tepat dari semua itu, bahwa hadis yang tadi disebutkan adalah merupakan sebuah jawaban. Bahwa kaum muslimin akan menjadi sebuah ta'ifah ataupun satu generasi yang ditakuti oleh orang-orang kafir, yang tidak ada dalam kekuasaan orang-orang kafir, yang tidak menjadi lemah apabila kita kembali kepada agama Allah. Tidaklah kita melihat kepada sebuah hadis Tsauban radhiyallahu ta'ala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala yushaqu an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-aqlatu fi qasmatiha. Faqala qa'il aw min filatin yawma idzin nahnu ya Rasulullah. Qala bal antum katirun walakin gusa'un tawussa'it tayil. Wala yanzi'anallahu min qulubi aduikumul mahabah. Wala yaqdhifanallahu baina qulubikumul wahna. Qalu wa mal wahna ya Rasulullah. Qala hubu dunya wa karahiyatul maut. Cermati hadis yang mulia ini. Hampir saja akan datang satu masa di mana orang-orang kafir akan menyerang kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Kaum muslimin digambarkan makanan yang empuk yang dikerumuni oleh anjing-anjing yang lapar. Akan mengambil bagiannya Sehingga para sahabat mengatakan, apakah kami pada waktu itu berjumlah sedikit? Lalu Rasul mengatakan, bahkan kalian banyak. Dan akan diangkat rasa takut dari orang kafir. Yang dulu orang kafir apabila berperang dengan Rasul dan para sahabat, mereka merasa takut sejauh perjalanan satu bulan. Tapi satu ketika orang kafir tidak takut lagi kepada kaum muslimin. Dan akan ditimpakan kepada kaum muslimin penyakit wahan, kubu dunia wa karohiyatul maut. Apa yang menyebabkan umat ini menjadi seperti ini? Apa yang menyebabkan orang-orang kafir mereka berusaha di depan kita? Maka Nabi menjelaskan dua penyakit yang menimpa kepada umat ini. Sakratul jahli wa sakratul hubulaisi. Karena telah menimpa kepada umat ini kebodohan kepada agamanya. Dan berlebih-lebihan tentang kecintaan kepada kehidupan dunia. Maka ihwati iman rahimahumullah. Tidak mungkin kita untuk bisa keluar dari kenyataan-kenyataan ini. Dan apa-apa yang menimpa kepada kita hari ini. Kecuali apabila umat ini telah kembali kepada agama. Kembali kepada dinul Islam. Kembali kepada syariat Islam. Dan kita lihat ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Yang akan menghancurkan umat ini. Yang akan menghancurkan agama ini. Ada tiga. Apa? Munafik, alimul lisan. Orang munafik yang pandai lisannya. Siapa? Ahlu bid'ah. Yang kedua adalah al-abidul jahil. Ahli ibadah. Tetapi mereka bodoh pada dinul Islam. Dan yang ketiga di dalam hadis yang lain dikatakan al-hakimul jahil. Artinya apabila negara Islam telah terkumpul pada negara itu tiga unsur. Pertama munculnya ahlu bid'ah, para penyeru kepada bid'ah. Munculnya orang-orang taklid buta, ahlu ibadah tetapi bodoh. Dan munculnya para pemimpin yang zalim, maka akan ditimpa kehinaan kaum ini. Maka jalan yang utama seperti tadi saya katakan adalah dengan cara kita mengembalikan umat ini dengan mengadakan ta'lim, belajar dan mengajar umat ini dan mengembalikan umat ini dan menyampaikan hujah kepada umat ini agar kembali kepada agama Allah Ta'ala dalam seluruh sendi-sendi kehidupannya. Allah Ta'ala. Dan berikutnya, apakah yang terjadi sekarang ini demo damai dibenarkan dengan maksud solidaritas terhadap Palestina? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini sebenarnya adalah satu pertanyaan semuanya. Jadi satu pertanyaan semuanya. Bahwa kaum muslimin tidak boleh menunjukkan kehinaan di depan orang kafir. Dan terkadang bentuk-bentuk demo ini hanya sebagai gambaran bahwa kita adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang meratap kepada orang lain. Dan kita meminta belas kasihan orang lain. Padahal perlu diingat. Orang-orang kafir selamanya musuh bagi kita. Walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Selamanya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kalian. Sehingga kalian mengikuti mereka. Orang-orang beriman berjuang di jalan Allah. Dan orang-orang kafir mereka berjuang di jalan taugut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu berdoa dan wajib untuk berdoa. Sebab tidaklah Allah Ta'ala akan membangkitkan bangsa Palestina. Dan tidaklah Allah Ta'ala akan mengeluarkan bangsa Palestina dari fitnah yang menimpa hari ini. Demikian juga bangsa Afghanistan. Demikian juga kaum muslimin yang ada di Irak. Kecuali jika mereka adalah kembali kepada agama Allah. Maka wajib kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Meminta kepada Allah Ta'ala. Agar mereka kembali kepada kemurnian Islam. Agar mereka kembali kepada keaslian Islam. Kembali kepada sunnah. Sebab hanya dengan itulah Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan dan kekuasaan. Dan mengeluarkan mereka dari setiap kesulitan. Dan demikian juga di negara-negara. yang lain dari negara-negara Islam ini, di mana para pemimpinnya akan menjadi penolong kaum yang ada di Afghanistan, kaum muslimin yang ada di Palestina, kaum muslimin yang ada di Irak, kaum muslimin yang ada di Kashmir, kaum muslimin yang ada di Filipina, dan seluruh dunia. Jika seandainya setiap kaum muslimin yang ada di setiap di negara ini kembali kepada agama Allah, sehingga Allah Ta'ala membangkitkan pemimpin-pemimpin yang paham terhadap agama yang mulia ini, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka janganlah kita menunjukkan kehinaan kita di depan mereka. Janganlah kita meratap-ratap di depan mereka. Janganlah menunjukkan kelemahan kita di depan mereka. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam adalah tinggi dan kaum muslimin derajatnya adalah tinggi. Dan hanya dengan itu kita bisa untuk jaya kembali dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan katsiran. Di sini mungkin ada tulisan yang tidak kita bacakan, tetapi dari pertanyaannya insyaallah bisa dipahami. Sebagaimana yang kita ketahui, dari musuh-musuh Allah, Fir'aun diberikan gelar atau selalu kita ucapkan la'natullah alaihi Namrud dan lain-lainnya. Apakah boleh pemimpin-pemimpin akhir sekarang yang memusuhi Islam kita sebutkan namanya kemudian kita katakan la'natullah alaihi? Melaknat orang kafir secara umum adalah dibolehkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa di dalam kunut nazilah, Allahumma al-anhum, ya Allah laknatilah mereka, jauhkanlah mereka dari rahmat. Tetapi apabila kepada individu, kepada perorangan, maka sebenarnya kita adalah ada kewajiban untuk mendoakan mereka masuk Islam, mendoakan mereka agar masuk Islam, dan menyuruh mereka untuk masuk Islam. Sebab laknat kepada orang kafir yang masih hidup itu dalam bentuk zahir ketika kita hari ini melihat dia kafir, sebab kita tidak tahu hatta Barack Obama, Bill Clinton atau yang lainnya besok dia adalah beriman dan menjadi penolong agama ini. Kita tidak tahu perkara yang gaib di sisi Allah Ta'ala, apa yang terjadi dan apa yang akan menimpa kepada mereka, apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Kita tidak tahu apakah orang kafir yang menjadi musuh kita hari ini dia akan mukmin besok, atau mungkin sejam lagi, atau mungkin satu menit lagi, kita tidak tahu, atau sebulan lagi, atau setahun lagi. Maka ibadah iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya melaknat orang kafir adalah secara umum. Adapun secara individu, yang lebih baik bagi kita adalah mendoakan mereka masuk Islam. Ya Allah, semoga Engkau umpamanya membukakan hati Barack Obama, membukakan hati Bill Clinton untuk menerima agama ini. Allahumma an. Kita katakan an. Sebab kebencian kita kepada orang kafir adalah dibarengi dengan sifat rahmat di dalam mengajak mereka, dibarengi dengan sifat rahmat di dalam menyeru mereka kepada Islam yang mulia ini. Dan itu adalah merupakan manhaj dalam agama yang mulia ini. Wallahu ta'ala. Pertanyaan berikutnya dari salah seorang yang bekerja di instansi pemerintah, yang dia merasakan dipersulit ketika menegakkan sunnah seperti misalnya berjenggot dan menegakkan sunnah yang lain. Dan dia mengatakan hal ini sudah saya rasakan dua kali dalam bulan yang sama. Apa sikap kita sebagai kaum muslimin yang baik? Ya, kembali di sini bahwa sebagian sunnah ini kenapa ditolak oleh sebagian orang elit? Nah, ini yang jadi sorot pertanyaan. Umpama Kenapa di perusahaan-perusahaan orang mempermasalahkan jika jenggot panjang, jika celana di atas mata kaki? Padahal secara keilmuan dunia pun, bahwa untuk kerja tidak berkaitan dengan panjangnya jenggot ataupun celana ngatung atau ke bawah, tidak ada hubungan. Orang bekerja hanya disyaratkan dua perkara yang paling utama, al-qawiyul amin, memiliki proporsional keahlian dan memiliki sifat amanah. Dan ini bisa diakui oleh orang-orang kafir, bahkan oleh orang-orang Islam ya, tentang kaidah ini. Tetapi yang jadi masalah, di mana kebenaran ini, di mana sunnah ini tidak dikumandangkan oleh orang-orang yang memegang din ini. Oleh sebab itu kita sering mendengar al-islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijab oleh kaum muslimin itu sendiri. Nah, sekarang kalau para dai, kalau para kiai, para ustaz mengenalkan dinul Islam, Nabi menjelaskan khaliful yahud wa abqulia. Selisih Yahudi panjangkan jenggot. Ma'at bala ka'bali kopinar, setiap yang melewati mata kaki terancam dengan api neraka. Nah, kita katakan, apa susahnya kalau kita menjadi seorang panglima ABRI panjang jenggotnya? Akan lebih ganteng dan lebih menakutkan dia sebagai seorang ABRI. Demikian juga di seorang polisi. Kalau sekarang jadi seorang gubernur panjang jenggotnya, apa yang menghalangi? Secara ilmu dunia, kita tanyakan, apa yang menjadi kesulitan? Tidak ada. Sekarang orang menjadi seorang manajer, panjang jenggotnya, celananya di atas mata kaki, apa yang akan menjadi sulit? Apakah menggunakan laptop jadi tidak bisa? Tidak ada hubungannya. Tetapi yang jadi masalah, umat Islam itu sendiri yang menyajikan bahwa sunnah itu gharib di tengah-tengah umat. Maka kembali kepada kita, kembali bahwa kita kesabaran untuk menegakkan ilmu di tengah-tengah umat ini. Oh, tidak ada hubungan antara panjang jenggot dengan apa, proporsional apa sih? Sekarang orang tidak berjenggot dan kakinya sampai ke apa kainnya sampai ke lantai, dia adalah ahli korupsi, tidak ada manfaatnya. Dia adalah tidak punya proporsional, rusak. Sebab sebuah perusahaan apabila diurus oleh orang yang memiliki dua, sehingga kisah Nabi Musa dikatakan oleh, sesungguhnya orang yang kau pantas pekerjakan adalah al-qawiyul amin. Al-qawi, ya kalau sekarang diartikan orang yang memiliki keahlian, proporsional. Al-amin adalah orang yang amanah. Nah, sekarang kita mengurus sebuah perusahaan, mengurus sebuah sekolah. Kita memilih mudir yang tidak tahu cara organisasi. Bisa? Tidak tahu meminit. Bagaimana apa memberikan motivasi bawahannya? Bagaimana mengarahkan bawahannya? Bagaimana menciptakan kondusif di antara para guru semuanya? Tidak bisa kalau seorang mudir tidak seperti itu. Ada orang yang memiliki keahlian, tapi sayang senangnya korupsi. Senangnya dia itu tidak amanah, rusak juga. Ada orang yang amanah tapi bodoh. Ini juga tidak bisa. Orang amanah tapi bodoh. Tidak bisa. Bahkan seorang itu harus punya siasat. Barangkali ini cukup. Pertanyaan terakhirnya. Ya sebenarnya kita itu harus ahli dalam setiap perkara. Saya akan berikan satu contoh ya. Orang itu harus pintar bersiasat. Sebab yang dimaksud dengan siasat bukan berarti masuk parlemen ya. Orang jadi mudir sekolah, mudir pesantren harus punya siasat. Bahkan orang punya istri lebih dari satu harus punya siasat. Saya berikan contoh. Ada seseorang punya istri tiga. Satu ketika seluruh istrinya memboikot satu malam. Istri yang pertama tidak mau, istri yang kedua tidak mau, istri yang ketiga tidak mau. Dia berpikir bagaimana siasatnya. Akhirnya setelah dia pulang dari istri yang ketiga mandi basah, datang ke istri yang pertama. Wah, hianat katanya istri yang ketiga. Akhirnya apa? Seluruh istrinya adalah melayani. Ini siasat. Artinya siasat ini. Jadi orang harus punya siasat. Seorang mu'lim. Hatta dalam contoh yang kecil ya, tadi pernikahan. Sekarang orang dalam jadi kodi. Orang jadi kodi harus punya siasat. Trik siasat. Dulu saya pernah membaca dalam sebuah buku Bahrul Adab, ya, buku Mutola'ah. Ada seorang kodi yang diajukan seorang pencuri tempat menanak nasi dan tangannya, maaf ya, tidak punya tangan. Cacat. Ketika dia didudukan sebagai tersangka, dia mengatakan, saya keberatan kalau saya dituduh mencuri. Kenapa? Bagaimana saya membawa barang ini, kata dia. Saya tidak punya tangan, bagaimana dibawa barang ini? Si kodinya berpikir, saya hadiahkan barang ini, bagaimana kamu bawa ke rumah? Maka dia dengan kepalanya dimasukkan, lalu dia jalan. Maka si kodi mengatakan, demikianlah kamu mencuri. Jadi ini apa? Silakan. Kudrah. Harus punya kemampuan. Termasuk apa seorang dan ketika dia di masyarakat, ketika dia menghadapi kenyataan-kenyataan, dia harus punya siasat. Kecerdikan. Jadi artinya tidak ada berkaitan dengan panjang gemot ataupun itu bukan. Tapi berkaitan dengan profesi mana. Kita lihat di dalam sejarah tentang Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Ketika ada dua orang wanita, ia mengajukan bahwa ketika dia pergi mengembala, salah seorang anak di antara wanita itu diterkang serigala. Lalu mereka bersengketa bahwa yang hidup ini miliknya. Nabi Daud alaihi salam, maka dia memberikan kepada wanita yang terbesar. Kenapa? Karena dia melihat bahwa anak ini umurnya lebih dekat kepada yang besar. Tetapi Nabi Sulaiman memakai siasat syar'i. Ya. Kata Nabi Sulaiman, kalau kamu bersengketa, ya saya akan bagi dua aja ini anak. Dibelah. Sebelah untuk kamu, sebelah buat kamu. Maka wanita yang terkecil menangis, dia mengatakan, ya saya akan hadiahkan saja. Saya tidak akan ambil. Kata beliau, oh ini berarti milik wanita ini. Kenapa? Sebab kalau ibunya yang sejati, dia tidak ridho anaknya mati. Ini siasa, fikrah. Fikrah. Dan kita lihat, contoh yang terakhir, Ali bin Abi Thalib, ketika mengejar seorang wanita yang membawa risalah pembocoran tentang Putu Mekah dari Khatib bin Abi Balta'ah, wanita itu dikejar dan dapat. Ketika ditanya, di mana surat itu? Dia mengatakan, saya tidak bawa. Dia mengelak. Karena wanita tidak mungkin ya dipukul apa-apa. Kata Ali bin Abi Thalib, diberikan sebuah ancaman biasa. Kalau kamu tidak memberikannya, maka aku akan menelanjangi kamu. Takut wanita itu. Akhirnya dalam satu riwayat bahwa surat itu diambil dari sanggulnya. Artinya ini biasa. Jadi artinya apa? Jangan takut. Gitu. Bahwa orang-orang yang paham kepada sunnah itu akan pintar. Bahkan saya sampaikan, ya, ini kaidah yang sangat penting. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa bagi kaum muslimin ketika pagi hari, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dalam waktu sholat subuh, menunjukkan bahwa ahli sunnah, bahwa kaum muslimin bukan orang-orang yang pemalas, tetapi orang-orang yang memiliki ghirah. Dia berharap hari ini ilmu apa yang harus dia dapatkan, rizki yang mana harus yang dia dapatkan, amal yang mana yang harus dia perbuat. Orang yang memiliki ghirah yang tinggi. Maka oleh sebab itu ya, agar Islam ini tidak tercoreng, salafi jangan loyo gitu ya. Orang menisbatkan sunni salafi tapi masya Allah kuminta-minta, lemah, loyo, syaja'ah, ha'anada. Kalau salafi itu mengatakan ha'anada, apa sudu alal haq, orang yang berani ketika menyampaikan kebenaran. Rujulah. Maka Nabi SAW dikatakan tidak ada orang serujulah sepemberani Rasul dan sekuat Rasul. Ketika terjadi suatu gejolak di Mekah, maka ia memberitakan keliling kota Mekah sehingga kembali lagi adalah Rasul. Mengatakan, sudah damai, tidak ada apa-apa. Sehingga orang-orang Mekah merasa aman. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pesan saya sesungguhnya ya, bahwa ya, apa yang tadi ditanyakan sebenarnya berakibat dari apa? Akibat karena sunnah ini belum dikenal saja. Bahwa kebenaran ini belum dikenal di tengah-tengah apa? Umat. Ya. Maka kewajiban kita adalah untuk ya, mengenalkan. Ya, sekarang orang bekerja, ya, jangan malu. Ya, kita berdekatan dengan apa? Manajer kita, tunjukkan bahwa kita adalah orang yang amanah. Tunjukkan kita adalah orang yang memiliki profesional. Ya. Jangan sampai ya kita telah mengaku dan bermanhaj seperti ini kerjanya korupsi gitu. Jadi tidak boleh alasan taklim antum umpamanya apa meninggalkan pekerjaan tidak boleh. Sebab itu akan mencacati dakwah yang mulia ini. Jadi saya berharap bahwa antum semua, kita semua dengan alasan taklim umpamanya apa? Alasan taklim meninggalkan kerja ataupun mengurangi waktu kerja, alasan antum membaca buku di kantor umpamanya apa, menggunakan kesempatan-kesempatan untuk yang bukan kewajiban kita sebagai apa? Pekerja. Sebab kita harus menjadi seorang pekerja yang amanah. Dan dengan itu insya Allah bahwa kebaikan ini, sunnah ini akan dipandang oleh orang lain apa? Baik. Dan lama kelamaan orang tidak antipati lagi melihat orang yang menunaikan kebaikan. Allah taala alam. Sampai di sini barangkali apa yang saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan menjadi sebuah apa? Keilmuan dan wawasan yang bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Demikianlah daurah kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, kita jadikan ilmu ya yang bisa kita amalkan karena waktu zuhur sudah dekat. Lebih kurang mohon maaf atas segala perhatiannya, maka kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.